alihi wa sahbihim wa lahum abad. Qala rahimahullah ta'ala tafsir surah Al-Muzammil wa hiya makkiyah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah, dirikanlah salat di malam hari, illa qalila, jadi tidak sepanjang malam tapi sedikit sebagian dari malam malam tersebut. Nisfahu, lima setengahnya, yakni ini di tengah malam. Au ingkus minhu qalila, kurang sedikit dari setengah itu. Au zid alaihi, atau tambah ini lebih dari setengah malam tersebut. Ini mulai dari setengah malam, atau dia kurangi, atau dia tambah yang mulai di awal malam tidak sampai setengahnya. Jadi kira-kira kalau misalnya mereka ada yang mengartikan kalau dihitung mulai dari setengah malam itu 12 jam, jadi dihitung mulai setengah malam 6 jam. Mulai dari malam itu mulai dari azan maghrib sampai menjelang subuh, itu malam. Nah, tinggal dibagi dua, berapa jam yang paling akhir, sepertiga akhir malam itu di jam 2 ke atas. Auzid alaihi, atau tambah, lebihkan. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, tamahul. Niatnya tenang, dengan tenang, lambat, ada punya jeda. Inna sanuqi alaika qawlan tsaqila, sungguh kami akan memberikan padamu perkataan yang sangat berat. Tsaqil, sampai disebutkan oleh sebagian ulama tentang ini, Zaid bin Thabit diantaranya, ketika wahyu turun dia dengan Rasulullah berdekatan, pahanya berada di bawah paha Rasulullah. Ketika wahyu itu turun, nah, dia merasakan beratnya tekanan paha Rasulullah ke paha dia. Hatta taka'anna tarubu fakhidih, seakan-akan hampir seperti patah paha Zaid bin Thabit ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Qala inna nasyi'atal laili hiya ashadu wat'a wa aqwa mukila, sungguhnya bangun malam itu sangat besar, sangat kuat. Wat'a, jejaknya, artinya membekar ketika orang itu membaca di malam hari. Wa aqwa mukila, lebih lurus, lebih kuat perkataan, bacaannya lebih jelas, lebih tenang, kemudian lebih khusyuk dan lebih tunduk. Indalaka kumna hari sabahan tawila, sungguh engkau di waktu siang hari punya kesempatan untuk sabahan tawila, bertasbih yang panjang, punya waktu yang sangat panjang bertasbih, berzikir pada Allah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah, ingatlah, sebut-sebut nama Rabbmu dan tabattal ilaihi tabtila, artinya habis-habisannya dalam beribadah kepada Allah, tuntas dalam beribadah kepada Allah. Rabbul masyriqi wa rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa hu, dia yaitu Rabb yang menciptakan, memiliki timur dan barat, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Fattakhidhu wakila, ambillah dia sebagai wakil pelindung. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila, jauhi mereka, tinggalkan mereka dengan cahaya yang baik. Wadarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila, biarkan aku kata Allah dan orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang memiliki kaya kesenangan, dan biarkan mereka dalam, beri tempo mereka dalam waktu yang sedikit. 11 ayat ini, beberapa ayat ini maksudnya apa, menjelaskan kepada kita juga diantaranya tentang keutamaan qiyamul lail. Ada yang ini tentang itu, mereka para ulama khilaf apakah qiyamul lail itu wajib, yakni padahal ini hak Rasulullah dalam artian wajib beliau bagi beliau dan para nabi sebelumnya dan juga orang-orang dan yang bersama beliau dan kita juga umatnya. Nanti diterangkan oleh mereka setelah turunnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, kewajiban itu terhapus, kewajiban itu terhapus. Tapi ada yang mengatakan kewajiban tersebut tetap bagi Rasulullah, terus menjadi sunnah, terhapus bagi umatnya. Qala wal al-muzammil, qala syuhan wallah al-muzammil al-mutaghatti di siyabihi kal-muddassir. Al-muzammil, al-muzammil sama seperti al-muddassir, yaitu orang yang mutaghatti di siyabihi, orang yang menutupi dirinya, menyelubungi dirinya dengan pakaiannya, dengan kainnya. Wa hadha al-wasf hasala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina akramahu Allah bi risalatihi. Ini terjadi, keadaan ini terjadi dari Rasulullah SAW, muncul dari Rasulullah SAW ketika atau setelah Allah memuliakan beliau dengan risalahnya, beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Wabtada abi inzali wahyihi bi irsali Jibril ilaih, dimulai ketika Allah menurunkan mengutus, menurunkan wahyunya dengan mengutus Jibril alaihi salam di yang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam di gua, di gua Hira. Fara'a amran lam yara mithlah, beliau melihat perkara yang belum pernah beliau lihat seperti itu sebelumnya. Wa la yaqdiru 'ala tsabat lahu illa al-mursalun, dan tidak ada yang mampu untuk kokoh tegar menghadapi kejadian itu kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai rasul. Fa'tarahu fi ibtida'i dhalika inzi'aj, mulanya fi ibtida'i dhalika, pada awalnya, pada awal kejadian itu beliau ditimpa oleh inzi'aj, kegoncangan, goncang luar biasa belum pernah, sampai beliau pulang ke rumah itu mengira khawatir beliau mendapat gangguan hina ra'a Jibril alaihi salam, ketika beliau melihat Jibril alaihi salam. Fa'ata ila ahlihi faqala zammiluni zammiluni, beliau kemudian pulang ke rumahnya, keluarganya, dan berkata kepada mereka, selimuti aku, selimuti aku. Wa huwa tara'ada tara'udu, wa huwa tara'udu fara'isu, wa huwa tara'udu fara'isu. Beliau dalam keadaan beliau goncang perasaannya, mengira dia diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan. Tapi seperti yang disebutkan oleh Khadijah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Badalwah, beliau mengadukan dan menceritakannya kepada Khadijah. Khadijah menepis, orang sebaik engkau ya Rasulullah, orang sebaik engkau tidak mungkin dibiarkan oleh Allah diganggu oleh jin. Mahumnya orang itu nakal, jahat, mudah diganggu oleh jin. Nah, banyak dosanya, banyak kejahatannya, itu mudah untuk diganggu jin. Jadi beri rasa takut, mungkin sering-sering apa namanya digoda. Ya, nah, sumaja alaihi Jibril, faqala iqra. Kemudian datang Jibril dan berkata kepada Rasulullah, iqra, bacalah. Faqala amma ana biqari, aku bukan, aku tidak bisa membaca, tidak pandai membaca. Faqat tahu hatta balagha minhul jahad, kemudian Jibril menutupi mulutnya Rasulullah SAW sampai yakni beliau kesulitan, sesak. Wa huwa yu'anihu 'ala al-qira'ah, kemudian Jibril terus memaksa beliau untuk membaca. Faqara'a Nabi SAW ثم ألقى الله عليه السلام. Akhirnya Jibril, Nabi kita Muhammad SAW mengikuti bacaan Jibril, menirukan bacaan Jibril, mulai beliau membaca 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaqah. ثم ألقى الله عليه السلام, Kemudian Allah meletakkan kekokohan ke dalam hati beliau. Wa taba alaihi alwahyu, kemudian berturut-turut mulai turun wahyu. Hatta balagha mablaghan ma balaghu ahadun minal mursalin, sampai beliau mencapai kedudukan yang belum pernah dicapai oleh para rasul sekalipun. Fa subhanallahi ma a'zama tafawut baina ibtida'i nubuwwatihi wa nihayatiha. Maha suci Allah, alangkah besarnya perbedaan antara permulaan nubuwah beliau dan akhir nubuwah tersebut. Walihada fatabahu Allah bihadal wasf. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak beliau bicara tentang hal ini, sifat-sifat tersebut. Alladhi wajada minhu fi awwali amri, yang beliau temukan pada awal perkara atau urusannya. Fa amruhu huna bil ibadat al muta'alliqah bihi. Pada bagian pertama ini Allah memerintahkan beliau, di antara setelah turunnya wahyu tersebut, Allah memerintahkan beliau di sini ibadah-ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa amarahu bisabri ala adiyati a'daihi. Kemudian Allah perintahkan untuk bersabar menghadapi gangguan musuh-musuhnya. Summa amarahu bisada' bi amri. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk menjalankan perintahnya, menampakkan perintahnya, ketetapan Allah, perintah Allah, wa i'lani da'watihim ila Allah, menampakkan terang-terangan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amaruhuna bi asrafil ibadat. Di dalam ayat-ayat yang awal ini Allah memerintahkan beliau dengan ibadat-ibadat yang paling mulia, wahya as-shalah, yaitu as-shalah. Wa yu'at wa bi'akati al-awqati wa afdaliha wa huwa qiyamul lail. Bahkan dengan memberikan pula perintah itu dengan diri waktunya yang paling afdal, yaitu di tengah malam. Nah, ini qiyamul lail, ini salah satu di antara dan salat yang penting dan memiliki keutamaan yang luar biasa setelah faraid, setelah salat fardu. Wa min rahmatihi ta'ala annahu lam ya'murhu bi qiyamil lail kulli. Dan di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita juga, Allah tidak memerintahkan selain ini kepada beliau, yakni tentunya juga kepada kita, bi qiyamil lail kulli. Tidak Allah perintahkan sepanjang malam. Ini diingatkan oleh Rasulullah ketika ada sahabat yang ingin meniru Rasulullah. Rasulullah sudah diampuni dosanya. Rasulullah sudah diampuni dosanya sebelum dan yang setelah, yang telah lalu, yang akan datang. Apa kalau dibandingkan dengan kita yang banyak dosa, banyak maksiat? Satu mengatakan, saya tidak akan tidur di malam hari, berusaha untuk sholat sepanjang malam. Dan salah satunya diingatkan oleh Rasulullah. Dan sampai Rasulullah menyatakan, waman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, karena sunnah beliau juga tidur, beliau juga bangun malam. Dan ini keutamanya, ada banyak hal, yakni banyak yang disebutkan oleh para ulama. Di antara selain orang-orang yang bangun malam itu tanda dia sebagai orang-orang yang muhsin, tanda orang-orang yang beriman, tanda orang-orang yang bertakwa, juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Di bagian disebutkan juga, sebagiannya menukilkan hadis, yang belum tahu hadisnya itu lemah atau belum sahih, bahwa di antara keutamaan kemuliaan seorang mukmin itu adalah bangun malam. Syaraful mukmin fi qiyamil lail. Keutamaan seorang mukmin, kemuliaan dan kedudukannya itu adalah ini salat malamnya. Ini yang diupayakan oleh mereka, para salafun salih, menjaga, karena mereka merasa mendapatkan bagian di dalam salat malam itu, bagian dari dirinya dengan Allah. Dan itu diingatkan oleh para ulama, 11 rakaat itu diupayakan, walaupun mungkin yang kita lakukan, yang kita baca salat ayat-ayat pendek, tapi cukupkan kalau bisa diupayakan betul-betul 11 rakaat itu. Bal qala qum al-laila illa qalila. Tegakkanlah salat di malam hari illa qalila, kecuali sedikit, artinya tidak sepanjang malam. Summa qaddara dzalika, kemudian Allah tetapkan, ini Allah sebutkan tentang rinciannya, faqalan nisfahu, separuhnya, aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit, ay minan nisf, qalilan li an yakunu thuluth, setengah dari sifatnya sebagian kecil dari ini, setengah itu kan lebih kecil dari apa, sepertiga itu lebih kecil dari setengah. Wa nahu auzid alaihi ay alannis fa yakunu thuluthain wa nahu, atau 2/3 malam, 2/3 malam. Waratil Qur'ana, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Yang penting pahamnya ini bisa dia mengikuti makna ayat tersebut. Fa inna tartila Al-Qur'an bihi yahsul tadabbur wa tafakkur. Sedang dengan tartil, dengan membaca dengan perlahan-lahan, itu akan menghasilkan apa? Tadabbur, bisa kita merenungi maknanya, memikirkan maknanya. Wa tahriqul qulubihi, menggerakkan hati. Ini yang diinginkan oleh mereka ketika kita membaca di malam hari, ataupun dalam apa, ketika sholat di malam hari. Jangan seperti orang itu melantunkan syair. Jangan seperti orang itu melantunkan syair. Tapi baca Al-Quran itu gerakkan hati. Ya, kita akan misalnya ayat-ayat berisi tentang surga atau neraka, tujukan kepada hati, seperti itukah kamu, atau itukah, itulah yang kamu miliki. Kalau misalnya ada hal-hal yang disebut tentang sifat-sifat watak orang-orang munafik, orang-orang ahlu nar, nah, itu yang digerakkan, dihadapkan kepada hati, sehingga kalau dia misalnya memiliki sifat-sifat seperti itu, ima dia takut dan minta ampun kepada Allah, atau dia berharap. Nah, wa tahriqul qulub bihi, apalagi kalau misalnya dia memahami, kita sudah baca tafsirnya sebagiannya, itu membuat dia berpikir tentang Allah, tentang hari kemudian, tentang ini rasulnya, tentang syariatnya. Kalau kita masih mungkin dengan ayat-ayat surga, ayat-ayat tentang neraka, azabnya dan semua kenikmatan surga, kesengsaraan, kehinaan di akhirat, di neraka, itu yang membuat kita goncang, itu yang membuat kita menangis. Sebagian mereka justru menangis ketika membaca ayat-ayat. Nah, yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam artian tentang syariatnya. Nah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurub. Terpaskur mereka di ketika membaca ayat ini sambil menangis. Betapa agung dan besarnya rahmat Allah kepada kaum perempuan dan kepada umat ini. Ayat yang seperti ini, apa hikmahnya? Qala wa ta'abbud bi ayatihi, dan beribadah kepada Allah dengan ayat-ayatnya. Nah, dia membacanya, dia memikirkannya, dia kalau itu kebaikan-kebaikan, dia meminta kepada Allah untuk diberi taufik mengerjakannya. Kalau itu ini kejelekan, dia meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari kejelekan tersebut. Wa tahayyu wa isti'dad tam lahu, dan bersiap, sama maknanya tahayyu wa isti'dad, itu sama bersiap dan mempersiapkan diri secara sempurna untuk beribadah kepada Allah, untuk memahami ayat-ayat tersebut. Fa'innahu qaal, ini kepada beliau. Nah, juga kepada kita semuanya. Karena maka di ketika ada orang yang menganggap remeh perkara agama ini, menganggap ringan, yang seperti yang diceritakan dari Imam Malik rahimahullah, ditanya beberapa persoalan agama, itu beliau tidak mampu menjawabnya, dipandang rendah, diremehkan oleh. Nah, orang yang bertanya, ini kan masalah ringan, tidak ada masalah agama ini yang ringan. Tidak ada masalah agama ini yang ringan. Jadi ilmu ini berat. Allah menyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Berat. Ai nuhi ilaika hadzal Qur'an tsaqil. Kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an yang berat. Ai al-'azimatu ma'anihi. Yang agung makna-maknanya. Al-jalilah awsafu. Yang mulia sifat-sifatnya. Wa makana bihadzal wasf. Apa yang menjadi seperti ini sifatnya, sesuatu yang sifat dan keadaannya seperti ini, hakikun ayyatahayya Allah, sangat pantas untuk seseorang itu bersiap menghadapinya. Wa yurattil, dia membacanya dengan perlahan, dengan tenang. Wa yatafakkar, dan berfikir atau memikirkan fima yashtamilu alaihi, apa yang dikandung di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, ini yang dituntut, yang diinginkan. Summa dzakara hikmata fi amrihi bi qiyamil lail faqala, Kemudian Allah menyebutkan hikmah di antara dalam perintah Allah untuk kita itu menegakkan salat, salat malam di antaranya Allah berfirman, "Inna nasyi'atal lail ay as-salatu fihi ba'da an-naum." Nasyi'ah itu kata mereka yaitu bangun setelah tidur. Ini nasyi'ah. Hiya ashaddu wat'an, ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Lebih kuat tekanannya, membekas dalam hati. Makanya ketika di saat-saat seperti itu, kalau dia mampu, ketika dia gelisah, nah, tersentak dari tidurnya, sebelum mulai sadar, sejaknya ini dia mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, dan seterusnya, dikit-dikit setelah itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, mustajab doanya. Dan kalau dia bangun, kata Rasulullah SAW, kalau dia bangun dari tidur dan berwudu, qubilat shalatuhu. Nah, di saat-saat seperti itulah, ketika dia mungkin baca ayat-ayat, mungkin ayat yang pendek, ayat-ayat yang ringan, ini juz amma yang dia ulang-ulang, zilzal, al-hakum mutakafur, inna anzalnau, nah, kemudian yang lainnya, itu yang diulang, itu yang dia baca, itu berbekas. Nah, itu berbekas. Para salafun salih, bahkan sampai kadang-kadang sering mengulang satu surat, kadang-kadang beberapa ayat itu diulang-ulang sampai subuh. Nah, karena begitu berkesan, begitu, ya ini menyentuh, mengingatkan dia. Apalagi kalau kita dalam keadaan kita yang seperti ini, zilzal, kita ulang-ulangi. Nah, ya, yaumaidin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Nah, itu kalau kita diulang-ulang, betul-betul kita merinding, takut, luar biasa. Karena, nah, apa yang akan kita jawab, kemana kita akan lari kalau nanti tanah yang kita pijak bicara kepada Allah bahwa saya pernah, nah, kita pernah melakukan sesuatu yang durhakai Allah di atasnya. Gak ada tempat lari. Nah, mereka ketika itu diulang dan akhir ayat tersebut, betul-betul mereka sangat takut. Qala ai aqrabu ila tafsil maqsudil Qur'an. Ya, ini maknanya dia asyad wa aqwa muqila, lebih dekat, lebih cepat mendatangkan, menghasilkan maksud dari turunnya Al-Qur'an. Ini lil hidayah. Nah, lil hidayah untuk sebagai petunjuk, sebagai obat. Ya tawatau al-Qur'anil qalb wal lisan. Bersesuaian antara al-had an-nam terhadap Al-Quran ini, hati dan lisan. Lisannya membaca, nah, kemudian hatinya memikirkan makna-maknanya. Wa taqillu syawaghil, berkurang kesibukan. Enggak ada pikiran-pikiran yang lain kepada urusan dunia. Yang tertuju dia kepada yang sekarang dia hadapi. Wa yafhamu ma yaqul, dia memahami apa yang dia baca, yang dia ucapkan. Wa yastaqimu lahu amruhu, sehingga urusannya pun lurus, tertuju hanya kepada enam salat dan keadaan dia di hadapan Allah. Wa hadha bi khilafin nahar, lain halnya dengan ketika di siang hari. Fa innahu la yasuru bihi hadzal maqsud. Nah, karena tidak, ya ini aku bukannya kalau misalnya tidak, bukan tidak sama sekali, tapi tidak seperti di malam hari, tujuan dari orang itu membaca Al-Quran ataupun, ya ini di dalam sholat ataupun di luar sholat. Walihada qala inna laka finnahari sabhan tawila ain taraddudan fi hawaijika wa ma'ashika. Engkau, ya ini di siang hari taraddudan, berulang-ulang ini fi hawa'i, jika dalam semua keperluanmu dan penghidupanmu. Yujibu in si istighalul qalb, yang mengharuskan, yang menyebabkan engkau sering, kita sering, di hati kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Sehingga wa'adamu tafrihi hitam tafarugatam, dia tidak memiliki kekosongan yang betul-betul tuntas untuk dimasuki Al-Quran. Makanya sulit, begitu juga mereka yang ingin menghafal, Al-Quran. Sepertiga akhir malam ini, itu waktu yang luar biasa untuk betul-betul ya, menghafal. Kalau dia punya kemampuan membaca cepat, itu 20-30 kali dia membaca, nah, dia sudah hafal, bismillah. Qala wadzkur isma rabbika, yani syamil li anwa'i dzikr kulliha. Ini meliputi semua bentuk dzikir, dzikir lisan, dzikir hati, dan kedua-duanya. Dikir di lisan dengan hati bersesuaian, dia mengucapkan, lisan yang mengucapkan, hatinya mengikuti dan memikirkan makna-maknanya. Wa tabatal ilahi tabtila, ai inqita ila Allah taala, habis-habisan dia beribadah kepada Allah. Fa innal inqita ila Allah, karena putus, nah kini dia betul-betul habis-habisan dia tuntas berserah diri beribadah kepada Allah. Walina bahilahi huwal infisal bil qalbi anil khalaiq, kembali kepada Allah. Huwal infisal, dia terpisah hatinya dari semua makhluk, tidak ada ketergantungannya lagi dengan makhluk lain, dengan yang lain, tidak kepada keluarnya, bahkan tidak pada yang ada pada dirinya, kemampuannya, kecerdasannya, kekuatannya. Wal ittisab bi mahabbatillah, dan memiliki sifat ini, dia mencintai Allah. Ini tabattul ilallahi tabattulah. Wa kullu ma yuqarribu ilaihi, dan semua yang mendekatkan dia kepada Allah. Wa yudni min ridahi, dan mendekatkan dia pula kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu bedanya. Kita membaca sehingga memang agak sulit. Wajar kalau kita misalnya di siang hari itu sulit untuk menghafal Al-Quran, membaca dengan yakni khusyuk, tawadhu, ya, dengan tartil. Ada yang selalu mengganggu, tapi ketika di malam hari, waktu-waktu yang seperti ini, apalagi diingatkan oleh para ulama, salah satu cara untuk kita mendapatkan yakni tubuhnya cinta kepada Allah itu juga yakni menyambut nuzulul ilahi. Nuzulul ilahi, turunnya Allah ke langit sepertiga akhir malam, berkhalwat dengan Allah, berduaan, ya, merenungkan. Ini secara seperti orang yang berbincang, berdialog. Dia baca ayat-ayatnya, dia yakin bahwa itu adalah perkataan Allah. Nah, mungkin yang ditujukan kepada dia, walaupun sebagian ayat itu memang misalnya keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berharap tidak masalah. Seperti misalnya dia mungkin apa namanya surat Duha. Ya. Ini kan Allah menjanjikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membencimu dan tidak pula meninggalkanmu. Allah tidak membencimu dan tidak meninggalkanmu. Itu kan jaminan pasti dari Allah untuk Rasulnya. Tidak salah untuk kita berharap agar Allah tidak membiarkan kita dan tidak membenci kita. Wallahu a'lam. Nah, ini yang mungkin kita baca dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Oh, ya,